Konsultasi Syariah. Akikah boleh dibagi mentahan? Pertanyaan. Apakah akikah boleh dibagikan mentahan dengan tujuan lebih murah karena dana terbatas? Jawaban. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Inti dari akikah adalah menyembeli hewan ternak atau kambing sebagai bentuk rasa syukur untuk kelahiran anak. Al-Iraqi mengatakan, akikah adalah hewan ternak yang disembelih karena kelahiran anak, tarh at-tarthib. Hanya saja, ulama berbeda pendapat mengenai jenis hewan yang boleh untuk akikah. Apakah kambing saja, ataukah boleh menyembelih sapi dan unta? Mengenai cara pembagiannya, syariat memberikan kebebasan, sehingga boleh juga dibagi dalam keadaan mentah, sebagaimana yang berlaku dalam kurban. Ibnu Qudamah menjelaskan, tata cara akikah seperti tata cara mengonsumsinya, menghadiahkannya, atau menyedekahkannya, sama sebagaimana tata cara udhiyah atau berkurban. Dan ini yang dinyatakan Asy-Syafi'i, Al-Mughni. Imam Ibnu Baz menjelaskan, akikah yang sesuai syariat dan yang diajarkan dalam sunnah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hewan yang disembelih untuk kelahiran anak pada hari ketujuh. Dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan seekor kambing untuk anak perempuan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengakikahi Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Kemudian beliau melanjutkan, dan sahibul akikah boleh memilih, boleh membaginya dalam bentuk daging atau mentah kepada para kerabat, kawan atau orang miskin. Bisa juga dia masak kemudian mengundang kerabat, tetangga atau orang miskin yang dia inginkan. Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Ini bisa kita jadikan solusi bagi mereka yang ingin akikah sementara dananya terbatas. Selagi cukup untuk beli kambing, akikah bisa diselenggarakan, kemudian dibagikan mentahan. Demikian, Allahu A'lam.